yang sangat bahagia, hari yang sangat gembira. Di pesta ulang tahunku, ku undang teman-temanku. Mari semua bergembira di dalam pestaku ini. Lupakan sedih dan duka, mari bersama menyanyi. Pesta